السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا، kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Fadhlu Ilmi Salam ala Ilmi Al-Khalaq karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Terakhir pembahasan yang kita bahas adalah penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab tentang ilmu yang paling utama. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu yang paling utama, keilmuan yang harus dituntut, dipelajari oleh para thullabul ilm dan orang-orang yang menginginkan ilmu yang benar, dan ia merupakan afdalul ulum, ilmu yang paling utama, yaitu menguasai dan mengkaji dan membahas Al-Quran dan Sunnah dan pembahasan-pembahasan tentang al-halal wal-haram yang dinukilkan dari para ulama salaf, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Inilah yang seharusnya para thullabul ilm untuk bersungguh-sungguh untuk mengatur waktu dan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, potensi yang diberikan oleh Allah, kemampuan untuk mendapatkan ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga hendaklah seorang thalibul ilm bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengenal, memahami makna dan maksud dari perkataan para ulama salaf. Sebab perkataan mereka sekalipun sedikit lafaznya, akan tapi dalam maknanya. Adapun yang menyelisih perkataan mereka, itu kebanyakannya adalah kebatilan, tidak ada manfaatnya. Di dalam perkataan ulama salaf yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah telah cukup bagi kita, bahkan melebihi. Cukup dan melebihi. Kifayah wa ziyadah. Kemudian terakhir pembahasan atau perkataan Imam Ibnu Rajab, beliau menjelaskan tentang keutamaan perkataan ulama salaf dan perbandingannya dengan perkataan orang-orang yang datang setelah mereka. Qal fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafdhin wa akhsar ibarah. Tidaklah terdapat dalam perkataan orang yang datang sepeninggal mereka, atau tidaklah terdapat kebenaran dalam perkataan orang yang datang sepeninggal mereka, kecuali telah terdapat di dalam perkataan ulama salaf dengan ungkapan atau lafaz yang singkat dan juga ibarat yang ringkas. Jadi kebenaran yang ada dalam perkataan orang-orang yang datang setelah ulama salaf itu pada dasarnya telah ada dalam perkataan ulama salaf dengan ungkapan yang sangat singkat dan padat dan syarat dengan makna. Nah, kemudian sebaliknya, wala yujadu fi kalamin ba'dahu min batil, dan tidaklah terdapat, tidaklah ada dalam perkataan orang yang datang sepeninggal mereka, atau kebatilan yang ada dalam perkataan orang yang datang sepeninggal mereka, kecuali dalam perkataan ulama salaf, ma yubayyinu butlanah liman fahimahu wa ta'ammalahu, kecuali telah terdapat dalam perkataan ulama salaf apa yang menjelaskan kebatilannya bagi orang-orang yang memahami dan mencermatinya. Jadi permasalahannya bukan sekedar kita mendapatkan perkataan ulama salaf, akan tapi yang paling utama bagaimana kita memahami, pahamkah kita dengan perkataan mereka atau tidak. Jadi kebatilan yang ada di kalangan orang-orang atau yang muncul di zaman-zaman mutaakhirin itu, kalau kita kembali kepada perkataan ulama salaf, telah ada bantahannya, sehingga kita bisa menyimpulkan dari perkataan mereka kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar untuk menepis dan menghujat dan mematahkan hujah-hujah ahlul batin. Seperti itu. Itu yang dimaksud. Naam. Wa yujadu fi kalamihim, bahkan telah terdapat dalam perkataan ulama salaf, al-ma'anil badi'ah, makna-makna yang sangat indah. Dan juga sumber-sumber pengambilan yang sangat jeli dan teliti, daqiq. Ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum wa la yalum. Di mana tidaklah perkara tersebut diketahui oleh orang-orang yang datang setelah mereka, bahkan wala yalumma bihim, bahkan tidaklah mereka menguasainya atau menguasai atau memahami. Jadi makna-makna yang indah, kandungan-kandungan makna dan prinsip-prinsip atau dasar-dasar pengambilan hukum yang sangat dakik atau jeli dan teliti yang terdapat dalam perkataan ulama salaf, itu tidak ditemukan oleh orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan membahas masalah keilmian, ya. Apalagi untuk menguasai hal seperti itu. Sekalipun mungkin sebagian di kalangan mutaakhirin bersilat lidah mampu memutarbalikkan, ya, fakta, atau mungkin mampu dia memperindah susunan kalimat dan ungkapannya, akan tapi tidaklah terdapat dalam perkataan mereka makna-makna yang indah dan baik yang syarat dengan makna, syarat dengan faedah, sebagaimana dalam perkataan ulama salaf. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab merupakan khulasah sebagai intisah dari riset dan penelitian beliau sepanjang, ya, selama perjalanan hidup beliau dalam apa, membahas masalah ilmu yang mengupas perkataan ulama salaf. Orang yang khabir, yang mengetahui dan paham terhadap perkataan ulama salaf dan mengetahui maksud dari perkataan ulama salaf tersebut. Ini menjelaskan pada kita kedudukan ulama salaf, para ulama mutaqaddimin. Oleh karenanya, faman lam ya'khudh al-ilma min kalamihim fatahu dhalika al-khair kulluh. Barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari perkataan ulama salaf, maka tentu dia telah kehilangan kebaikan itu seluruhnya. Ma'ama yaqa'u fi kathirin minal batil, bersamaan dengan banyaknya ia terjerumus ke dalam kebatilan, karena mengikuti mutaba'at liman ta'akhara, karena mengikuti orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Jadi dia kehilangan kebaikan, bersama dengan itu dia terjerumus dalam banyak kebatilan, karena mengikuti orang-orang yang khalaf, yaitu orang-orang yang belakang. Oleh karena itu, ayol ikhwah, tatkala kita mengatakan di dalam kita beragama, dalam kita menuntut ilmu, mari kita kembali dalam Al-Quran dan Sunnah pada pemahaman ulama salaf. Inilah sebenarnya rahasianya. Kenapa? Sebab mereka telah mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibimbing oleh Allah, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Allah telah menerangi hati mereka dengan ilmu, pemahaman yang benar, niat yang tulus, yang baik, jiwa yang bersih, wara dan ketakwaan mereka. sehingga mereka melihat dengan nurul ilm, cahaya ilmu, mengatakan perkataan yang mengandung atau makna dan syarat dengan faedah, berbeda dengan orang-orang mutaakhirin. Nah, karena ini merupakan metode yang benar dalam memahami agama. Oleh karenanya, banyaknya penyimpangan yang muncul dan beraneka ragam pemikiran yang menjamur dan timbulnya bermacam bentuk ideologi dan pemikiran yang sesat, aliran yang aneh dan nyeleneh dalam tubuh kaum muslimin, pada dasarnya mereka meninggalkan manhaj atau metode para ulama dalam menggali ilmu tadi. Sekalipun mereka seluruhnya sepakat untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka dalam memahami ilmu Al-Quran dan Sunnah itu tidak kembali pada perkataan atau pemahaman ulama-ulama salaf yang diperintahkan kita untuk mengikutinya, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Nah, akan tetapi tentunya seorang yang ingin mengkaji dan membahas dan menggali ilmu para ulama salaf itu, tentu dia harus mempunyai basic, mempunyai keahlian dalam membedakan antara mana yang sahih dan mana yang dhaif. Sebab setelah munculnya para pemalsu hadis, banyak mereka menisbatkan perkataan-perkataan dan meriwayatkan perkataan-perkataan yang dinisbatkan pada ulama salaf, tetapi itu kepalsuan, palsu, tidak benar, tidak terbukti. Mereka berdusta atas nama para ulama salaf, terkhusus orang-orang yang mengkultuskan sebagian para ulama seperti Syiah dan Rafidah misalnya. Mereka telah merusak ilmunya Ali bin Abi Thalib, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ilam Waqi'in, di mana para ulama tatkala menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib itu sangat teliti, tidak begitu langsung percaya dan menerima. Kenapa? Sebab mereka telah mengetahui bahwasanya banyak riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait itu telah dipalsukan atas nama Ahlul Bait, sementara itu bukan perkataan mereka. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali yang merusak keilmuan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib minas sahabah, yang merupakan seorang yang berilmu, min fuqaha as-sahabah. Tapi kalau kita melihat riwayat-riwayat dari beliau, itu telah dirusak oleh orang-orang Syiah. Nah, bagi penuntut ilmu hendaknya waspada. Nah, jika dia tidak mampu misalkan antara mana yang sahih dan mana yang dhaif, maka dalam hal dia tentunya menjadikan para ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya sebagai rujukannya. Jangan dia ego atau menonjolkan egoisnya sehingga dia terlampau percaya diri dan tidak mau menjadikan para ulama yang telah mendahului dalam keilmuan tentang bidang atau tentang bab ini, sehingga dia lebih percaya diri dan sombong seolah dia yang ahlinya. Nah, oleh karenanya yahtaju man arada jama' kalamihim ila ma'rifati sahihi wa saqimihi. Orang yang ingin mengumpulkan perkataan ulama salaf itu membutuhkan apa? Pada pengetahuan tentang yang sahih dengan yang dhaif. Ya, demikian itu dengan mengetahui ilmu jar wa ta'dil dan ilal. Ya. Ilal itu perkara-perkara yang merupakan penyebab riwayat tersebut dikoreksi dan atau dikritisi. Ilalnya. Apa penyebabnya? Nah, baik itu berkaitan dengan matannya atau dengan sanad atau narasumbernya. Tayyib. Faman lam ya'rif dhalik fa huwa ghairu wathiqin fi bima yanquluhu. Barang siapa yang tidak mengetahui hal itu, maka dia tidak bisa dipercaya dalam nukilannya. Karena mungkin dia menukil perkataan apa? Perkataan yang maudhu', perkataan yang palsu, perkataan yang tidak sahih. Nah, wa yaltabis alaihi haqquhu min batil, dan tercampur, ya, samar baginya tentang yang benar dengan kebatilan. Yaltabis, tercampur, karena dia tidak bisa memisahkan antara yang sahih dengan yang batil. wala yasik bima indahu min dzalik, dan juga tidak bisa dipercayai, diterima begitu saja apa yang ada padanya dari riwayat tersebut. Kama yara man qalla ilmuhu bidzalik la yasiku bima yarwi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala anis salaf li jahlihi bi sahihihi min saqimihi. Sebagaimana orang-orang yang sedikit keilmuannya, nah, sebagaimana yang dipahami atau yang diyakini oleh orang-orang yang sedikit keilmuannya tentang hal itu, di mana dia tidak percaya atau tidak meyakini dengan apa yang diriwayatkan Nabi SAW dan juga dari salaf, karena jahilnya dia tentang sahih dan lemahnya apa yang dinukil dari mereka. Artinya, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu jar wa ta'dil, mana hadis yang sahih, mana riwayat yang sahih dan yang dhaif, itu jelas tidak bisa dipercaya keilmuannya dalam menukil perkataan-perkataan masalah. Begitu juga mereka yang tidak, dan juga tidak bisa dipercayai dalam menukil apa yang datang dari Rasulullah SAW dan juga dari ulama salaf yang lainnya, karena kebodohan dia dalam bidang ini. Fahuwa li jahlihi yajuzu ayyakuna kulluhu batilan li'adami ma'rifatihi bima yu'rafu bihi sahihu dhalika wa saqimi. Karena dia, karena kebodohannya, boleh jadi, ya, bisa jadi, atau boleh jadi seluruh yang dia nukil itu merupakan suatu kebatilan, ya, karena dia tidak mengetahui tentang hal itu, tidak mengetahui suatu yang bisa membedakan antara hadis itu yang sahih atau yang dhaif. Jadi bisa jadi riwayat yang dia nukil seluruh kebatilan, karena dia tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, itu maksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Qal Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "Al-ilmu ma ja'a bi ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa ma kana ghairu dhalik wa laysa bi ilmin." Wa kadza qala Al-Imam Ahmad وقال في التابعين أنت مخير يعني مخير في كتابته والتابعين. Imam Abu Sa'id mengatakan ilmu itu adalah apa yang datang, ya, ilmu itu adalah apa yang datang dari sahabat, apa yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka nagiru dalik, adapun selain itu bukanlah ilmu. Inilah hakikat ilmu yang bermanfaat. Karena apa yang dibawa oleh para sahabat adalah ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i di antara perkataannya, dalam perkataannya mengatakan itu al-ilmu ma qala Allah wa qala hadatsana wa qala sahabat wa ma siwa dzaaka wa sayfus syaitan. Ilmu itu adalah yang qala Allah wa qala hadatsana, yang qala yaitu Al-Qur'an dan juga apa yang terdapat dalam hadis dan juga apa yang dikatakan para sahabat, adapun selainnya adalah bisikan syaitan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, itulah hakikat ilmu dan itulah yang harus kita pelajari. Jika talibul ilm menghabiskan waktunya untuk menggali Al-Qur'an, menggali sunnah, dan dia tidak menyibukkan dengan kesibukan-kesibukan tidak ada manfaatnya, tidak keluyuran ke sana sini, menghabiskan waktunya menggali Al-Quran, baca tafsir, hadis dan maknanya, kemudian menggali perkataan para ulama salaf, habis waktunya untuk membahas itu, maka itu merupakan khairun kathir, kebaikan, pertanda bahwa Allah telah membimbingnya untuk talibul ilm. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, tafsirnya tidak pernah digali, hadis tidak pernah dibaca, dan tidak tafsir syarah-syarahnya tidak pernah dibaca, dan juga bagaimana perkataan para ulama tentang fawaid-fawaid yang terkandung dalam hadis tersebut, dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk menggali perkataan dan keilmuan para ulama salaf, nah, kita pertanyakan ilmu yang bagaimana yang dia pelajari, ilmu yang bagaimana yang inginkan, dia tidak mengetahui hakikat ilmu dan juga tidak mengetahui cara untuk menuntut ilmu tadi, metode. Oleh karenanya itulah hakikat ilmu. Itu dikatakan juga oleh Al-Imam Ahmad. Adapun tentang perkataan tabi'in, itu anta mukhayyar. Mukhayyar. Tentunya Al-Imam Ahmad mengatakan hadis apa? Di kalangan murid-murid Imam Ahmad, ya. Tanpa ulama-ulama yang besar, ya. Anta mukhayyar, karena mereka orang yang ahli ijtihad. Tentu tidak sama tingkatan keutamaan, ya, perkataan ulama atau di kalangan tabi'in dibandingkan dengan perkataan sahabat, tidak sama. Jelas diberanda kedudukannya. Oleh karenanya dalam hal ini kata Imam Ahmad, anta mukhayyar. Anda mempunyai dua pilihan. Artinya boleh menulisnya dan boleh tidak menulisnya. Artinya boleh, kata beliau, yaitu yakni mukhayyar fi kitabatihi wa tarkihi. Anda dapatkan keringanan dalam menulis dan meninggalkannya. Itu tentu dikatakan oleh Imam Ahmad kepada siapa? Pada murid-muridnya. Ya, pada talamidu. Tapi kalau kita ini jelas bagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, perkataan kita lebih baik bagi mereka daripada perkataan mereka pada diri. Oleh karena itu merupakan suatu perkara yang harus diperhatikan. Hendaknya kita bersungguh-sungguh tatkala mendapatkan baca menggali Al-Quran, menggali hadis, kemudian mendapatkan syarah perkataan para ulama, syarah mensyarah hadis tersebut. Jangan dilewatkan, jangan ditinggalkan. Tulis, ambil kitab, tulis, dan jadikan bagi para thullabul ilmi bagi buku tulis, tujuannya khusus untuk mencatat fawaid-fawaid yang ia lewati dalam masa thalibul ilmi. Itulah metode para ulama. Dia mendapatkan perkataan yang dia tidak temukan, ditulis. Qala fulan, referensinya apa? Misalnya kitab I'lam Waqi'in atau kitab misalnya Fadlul Ilmi Salaf. Nah, itu fawaid khusus. Jadi setiap dia menemukan satu faedah ilmiah, dia tulis, jangan ditinggalkan. Sebab dia tidak tahu kapan dia akan membutuhkan fawaid itu. Begitu dia tidak menulis, akan menyesal. Oh iya, dahulu saya pernah membaca kata, tapi di mana ya? Saya tidak tahu lagi di mana pernah saya baca dan dapatkan faedah seperti itu. Nah, bayangkan berapa waktu yang akan habis untuk mencari faedah seperti itu. Kalau dia menulis, oh ya alhamdulillah, saya pernah menulis dari fawaid, daftar fawaid. Makanya Imam Ibn Qayyim misalnya punya kitab fawaid. Ada Imam Ibn Jauzi punya Sayyidul Khatir. Dan para ulama yang lain al-fawaid, Bada'il Fawaid Ibn Qayyim. Jadi faedah-faedah yang dia dapatkan atau mungkin dalam renungan dia, dalam begitu sebelum tidur, ingat suatu fawaid, dia enggak tidur langsung, tulis dulu. Sebab terkadang keilmuan atau faedah yang terbesit dalam benaknya itu mungkin tidak akan muncul di waktu-waktu kesempatan yang lain. Ditulis. Wah, kata talibul ilmi. Begitu caranya. Ya. Jadi, jangan melewatkan kesempatan atau perkataan yang bermanfaat dalam masa talibul ilmi kecuali ditulis. Jadi, jadikan buku khusus daftar fawaid misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan untuk menulis. Oleh karenanya, wa kana Az-Zuhri yaktub dzalika wa khalafahu Shalih bin Kaisan. Imam Zuhri menulis perkataan tabi'in. Naam, menulis perkataan tabi'in, akan tapi Shalih bin Kaisan tidak menulisnya. Akan tapi setelah itu beliau, yaitu Shalih bin Kaisan, menyesal kenapa dia meninggalkan perkataan tabi'in itu. Thumma nadima ala tarki kalam at-tabi'in. Artinya, karena dia merasakan keilmuan dan mendapatkan bahwasanya perkataan mereka itu syarat dengan ilmu. Nah, akan tapi dia meninggalkan sementara Imam Zuhri menulis perkataan at-tabi'in. Kemudian ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Rajab huna. Wa fi zamanina. Zaman siapa? Zaman Imam Ahmad. Dan di zaman kita sekarang asyad lebih dari itu. Kalau zaman Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan wa fi zamanina, di zaman kita sekarang ini merupakan suatu keharusan ya, untuk menulis perkataan a'immatus salaf, perkataan-perkataan ulama salaf, imam-imam salaf, al-muqtada bihim, yang menjadi panutan sampai pada zaman Imam Syafi'i dan Ahmad wa Ishaq Ibn Rahawai dan juga Abi Ubaid. Itu kata beliau, wa fi zamanina, zaman Imam Ibn Rajab. Nah, kita katakan wa fi zamanina hadza, di zaman kita sekarang ini tentu lebih dari itu. Ya. Karena telah jauhnya umat dari pemahaman yang benar. Telah jauhnya umat dari generasi terbaik. Telah jauhnya umat menyimpang dari manhaj para ulama dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, jangan sampai antum melewatkan bila mendapatkan perkataan-perkataan ulama, fawaid-fawaid, tulis. Oleh karenanya, seorang talibul ilmi dalam belajar mempunyai fawaid, daftar sijil. Sijil apa? Daftar untuk menulis fawaid. Kemana dia pergi di bawah? Sebab mungkin terkadang dia mendengar fawaid ditulis, terkadang mungkin mendapat melihatnya gitu. Terkadang mungkin begitu membaca selembaran begitu ternyata dapat fawaid tulis. Begitu. Jangan tinggalkan, jangan dibiarkan fawaid itu hilang atau berlalu begitu saja. Nah, ditulis. Liyakun al-insan ala hadarin mimma hadatha ba'da, dan hendaklah setiap insan waspada dari perkara-perkara yang muncul sepeninggal mereka. Yang muncul sepeninggal Imam Ahmad, ya, sebab semakin terlihat, ya, setelah masa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, semakin banyak perkara-perkara yang beda yang muncul di kalangan masyarakat yang telah menyimpang dari sunnah. Fa innahu hadatha ba'dahum hawadithu katsirah. Sungguhnya telah terjadi atau muncul setelah meninggal mereka perkara-perkara yang banyak sekali. Hawadith, permasalahan-permasalahan yang baru, yang beda, yang banyak sekali. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadith min adh-dhahiriyyah wa nahwihi, dan juga muncul, ya, orang-orang yang menisbatkan untuk dalam mengikuti sunnah wal hadith min adh-dhahiriyyah wa nahwihim, dari kalangan dhahiriyah. Daud al-Zahiri mengatakan hanya, ya, tidak mengingkari kias analogi yang sahih, cukup apa yang dalil yang zahir dari Al-Quran Sunnah cukup diamalkan, adapun kias mereka tidak meyakininya dan mengingkarinya. Oleh karenanya mereka dalam membahas permasalahan-permasalahan atau untuk memberikan hukum terhadap suatu perkara yang tidak ada secara teks, secara nyata dalilnya, akan tapi hal tersebut hanya bisa dikiaskan, maka mereka dalam hal ini tentu terjadi kebimbangan. Nah, para ulama mengingkari mutada atau al-zahiriyah yang mengingkari al-qiyas. Wahum ashaddu mukhalafatan laha bi shududihi 'ala al-imma, mereka sungguh, ya, telah menyelisihi karena bi shududihi 'ala al-imma, telah menyimpang atau menyelisihi para imam, wa infiradihi anhum bi fahmin yafhamuhu, dan juga menyendiri dari mereka dengan pemahaman yang dipahaminya, aw ya'khudhu ma lam ya'khudh bihi al-umma qablahu, atau mengambil apa yang tidak diamalkan atau diambil oleh ummah, ya, umat sebelumnya, yaitu para sahabat, tabi'in dan ba'd tabi'in. Jadi ini muncul di kalangan-kalangan mutaakhirin, ya, zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad muncul, maka itu hendaknya waspada. Dan banyak perkara-perkara yang muncul di zaman mutaakhirin ini yang harus kita waspadai. Pemikiran, ya, pemahaman, akidah, ideologi, ya, sekte-sekte yang sempalan, yang menyimpang mengatasnamakan Islam, itu harus diwaspadai. Fanatisme, ya, sifat fanatik, taklid dan pengkultusan pada guru atau habib atau kiai atau ustaz atau eksklusif dan berangkat dia mengklaim dirinya yang benar dan seterusnya. Nah, itu semua muncul zaman-zaman mutaakhir. Mari kita waspada terhadap perkara-perkara seperti itu. Sebab semuanya itu adalah perkara yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Fa amma dukhul ma'a dzalika fi kalamil mutakallimin aw al falasifati fa syarrun mahal. Adapun juga ikut ya, masuk ke dalam berserta bersamaan dengan hal itu ya, dengan pendapat adh-dhahiriyah atau mengambil suatu pemahaman dia menyendiri dengan pemahaman tersebut yang tidak dipahami oleh orang sebelumnya, ulama sebelumnya. Bersamaan dengan itu, dia juga ikut menyembuhkan diri masuk membahas dengan perkataan orang-orang mutakallimin dan falasifah, ahli filsafat. Maka itu kata beliau syarrun mahab. Tidak ada itu hanya kejahatan semata. Ya. Tidak hanya kejahatan. Tidak ada kebaikan dalam hal itu. Nah, wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalik dan tidaklah ya seorang yang sedikit sekali orang yang masuk ke dalam perkara tersebut kecuali talaffa bi ba'di awdhari akan ternodai oleh sebagian kerusakan-kerusakan mereka. Jadi orang yang berusaha memaksakan diri untuk mendalami ilmu-ilmu filsafat ya, dengan segala keterbatasannya tentang ilmu agama, maka dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari bahaya pemikiran tersebut. Pemikirannya ataupun terkontaminasi. Dan juga akidahnya akan dirusak, akan ternodai oleh pemikiran yang seperti itu. Kama qala Ahmad, sebagaimana katakan Imam Ahmad, la yakhlu man nazar fil kalam illa tajahhal. Tidaklah selamat orang yang berbicara atau menggali membahas tentang ilmu kalam kecuali tajahham, menjadi pengikut Jahmiyah, yaitu orang-orang yang mengingkari sifat. Jadi tidak selamat ya orang-orang yang berbicara tentang kalam kecuali dia akan apa? Akan menjadi ahlul bidah. Oleh karena asal mula munculnya pemikiran Jahmiyah yang mengingkari sifat, ya pengikut Jahm bin Safwan yang mengingkari sifat, mengatakan Al-Quran bukan kalamullah dan mengingkari Allah berbicara dengan Musa, dan juga mengingkari bahwasanya Allah memilih Ibrahim sebagai khalilnya, dan yang lain mengatakan kalimat yang juga mengatakan manusia itu jabar, majbur, terpaksa. Tiada lain kecuali asal mula pemikiran itu dari tatkala dia menggali menyibukkan diri dengan masalah ilmu kalam. Nah, نعم تفضل تريد تتكلم نعم هل يمكن أن يسألك نحتاج التركيز من الإخوة ألا يلهو ويلعب في مجلس العلم dengan sibuk dalam dengan hal-hal yang lain dalam majlis العلم. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan mungkin ya bisa di luar majelis ilmu. Adapun majelis ilmu tidak dibenarkan, bahkan laisa minal adab, bukanlah adab thalibul ilm seorang sibuk dengan bicara ya sana sini, sibuk melihat ke sana sini. Nah, tidak dibenarkan seperti itu. Tidak ada dalam majelis para ulama salaf yang membahas ilmu mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Jadi sallallahu alaihi wa sallam bi adabi al-ilm. Naam. Baik. La yakhlu man nadhara fil kalam illa tajahhab. Wa kana huwa wa ghayru min a'immatis salaf yuhadhdhiruna min ahli al-kalam wa in dabbu an as-sunnah. Dan Imam Ahmad dan yang lain dari ulama salaf memperingatkan dari ahlul kalam. Wa in dabbu an as-sunnah, sekalipun mereka sebagian dalam silai mereka membela sunnah juga. Bahkan orang-orang asyairah atau sebagian ulama yang terwarnai pemikiran dengan sebagian teori-teori ilmu kalam, itu juga mereka membela sunnah. Menghujat ahlul kalam, mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad tidak membiarkan mereka. Kenapa? Sebab yang namanya kebatilan, kesesatan harus diperingatkan umat darinya. Harus diperingatkan agar umat waspada. Bahkan Imam Ahmad jelaskan, man talabal ilma bil kalam tazannah, atau ma aflaha sahibul kalam abada, kata Imam Ahmad. Tidak akan pernah beruntung, selamat orang yang mempelajari ilmu kalam. Seperti itu. Dan na'am. Dan Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang sangat keras dan tegas terhadap atau mengkritisi dan membantah ulama-ulama kalam. Perkataan beliau dalam hal sangat banyak sekali. Ya. Wa amma ma yujadu fi kalami man ahabba al-kalam al-mahdath wa ittaba'a ahlahu fi min dhammin la yatawassau ka'annahu wa ittaba'a ahlahu. Ish maktub indak, ada apa yang kalimatnya yang tidak di kitab antum apa? Hah? Wattaba ahlahu. Hah? Min zammin. Arin. Kau ada apa belas? Ya. Bentar, maaf. Aywa man wattaba ahlahu min dhammi man la yatawassa in saqata man huna lidhalika li'anna al-ma'na ghayr la yastaqim. Nah, min dhammi man la yatawassa. Baik, ada kalimat man yang tidak ada, jadi maknanya tidak sempurna. Adapun mayujad, terdapat dalam perkataan orang-orang yang menyukai kalam muhdats bid'ah, wattaba ahlahu, dan mengikuti ahli kalam dalam mencela orang-orang yang tidak menyibukkan diri dalam al-khusumat, perdebatan dan jidal, dan menisbatkan orang seperti itu pada kejahilan atau ilal hasyi. Hasyu itu adalahnya sekedar pandai mengumpulkan saja. Hasyu. Jadi dikumpulkan dari sana sini. Jadi mereka menamakan ahli sunnah itu hasyawiyah. Kenapa? Karena tugas mereka hanya mengumpulkan hadis, pergi ke sana, riwayat sana, dikumpulkan hadis. Tapi tidak paham terhadap isinya, kandungannya. Menurut mereka seperti itu. Jadi menamakan ahli sunnah dengan hasyawiyah. Karena mereka hasyu, yaitu jam. Kerjanya mengumpulkan saja. Tidak tahu terhadap fiqh hadis, fiqh sunnah. Itu menurut mereka, ya. Nah, jadi orang yang suka kalam yang bid'ah, ilmu kalam, kemudian mencela orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan jidal, perdebatan, ya, seperti orang-orang ahlul kalam tersebut, dan menisbarkan orang yang seperti itu pada kebodohan. Nah, au ila ghairi arifin billah, atau dia itu orang yang tidak kenal kepada Allah, atau ghairi arifin binidihi, atau orang yang tidak kenal pada agamanya, kata Imam Ibnu Rajab, fakullu dhalika min khutuwati syaitan na'udzubillah. Semuanya itu merupakan apa? Dari propaganda syaitan, ya, langkah-langkah syaitan yang telah menyesatkan manusia. Jadi ada sebagian yang keilmuannya hanya sebatas apa? Pandai bicara, main akal-akalan, metode ahlul kalam, filsafat, cara beragamanya, sehingga dia melihat orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan filsafat dan ahlul kalam dinisbatkan olehnya kepada apa? Kepada ini orang ini jahil, ini orang ini tidak kenal kepada Allah, orang ini tidak kepada agamanya, jahil. Yang kenal itu orang yang tahu ilmu kalam, ilmu filsafat, begitu. Nah, ini kata Imam Rajab padanya merupakan langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan orang-orang seperti itu. Jadi harus waspada. Nah, kemudian wa mimma uhditha minal ulum al-kalam fil ulum al-batina al-batininya, ya, al-batina minal ma'arif wa amalil qulub wa tawabi'i dhalika bimujarradir ra'yi wal-dawq aw al-kashf wa fihi khatarun 'adzim. Waqad ankarahu a'yanul a'immah kal Imam Ahmad wa ghairihi. Di antara ilmu yang bid'ah yang muncul setelah zamannya para a'immatus salaf, yaitu berbicara tentang ilmu-ilmu kebatinan berupa ma'rifat, ya, a'malul qulub, amalan-amalan hati, dan juga hal-hal yang mengikuti itu dengan sekedar akal atau logika, atau perasaan, awil kash, yaitu apa arti kash? Kash itu adalah raf'ul sitr, yaitu terbukanya tabir. Jadi orang-orang sufi itu diantara prinsip atau landasan mereka beragama kash. Jadi begitu mereka sudah sampai kepada tingkat tertentu dalam mencari kebenaran tadi, itu akan terbuka tabir kebenaran tadi, sehingga ilmu itu akan tertuangkan kepada mereka, tertransfer langsung, karena kasyf telah melihat hakikat kebenaran tadi, kasyf terbuka tabir itu. Nah, wa fi khatarun, ini merupakan dalam hasil sangat bahaya yang sangat besar, dan itu telah diingkari oleh imam-imam yang senior, para imam, ya, ke Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Jadi ini merupakan ilmu-ilmu yang bid'ah, yaitu ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu sufi, orang-orang yang tarekat-tarekat sufi, ya, atau ilmu-ilmu kebatinan, di mana mereka menilai suatu kebenaran itu bukan dengan dalil, tapi dengan perasaan, zauq, bisikan hatinya, dengan mimpi, dengan ilham kata mereka, dengan kasyf, dengan hikayat-hikayat, hikayat-hikayat yang ditebarkan oleh mereka tentang masa wali fulan, diceritakan tentang karamat-karamatnya begini dan begitu. Nah, itu dikasih sebagai dalil mereka. Oh iya, si fulan tatkala dia berdoa di kubur misalnya Sunan si fulan, itu dia diterima doanya jadi orang kaya. Cerita-cerita itu ditebarkan di kalangan kaum muslimin, itu dijadikan dalil oleh mereka. Atau bau perasaan dia, apa yang terbesit dalam hatinya, itu dijadikan sebagai alasan. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu yang bid'ah. Kita mengetahui bahwasanya dalil dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Adapun perasaan, adapun mimpi, adapun apa yang namanya dengan kasyf, ya, terbukanya tabir dengan tentunya dengan melewati fase-fase atau tahapan dalam mencari kebenaran tadi, ma'rifah menurut mereka, ya, cara meditasi kan begitu, itu diantaranya. Dan itu telah banyak diwarnai oleh pemahaman filsafat dan al-kalam, telah tercampur antara pemahaman kebatinan itu dengan pemahaman-pemahaman filsafat, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang wahdatul wujud, ya. Nah, itu diingkari para ulama yang muncul di zaman mereka tentang ilmu tersebut, muncul itu diingkari seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama yang zahid, ya, yaqul, inilah sebenarnya sikap kita seorang talibul ilmi dan setiap muslim, innahu latamurru bi an-nuqtatu min nukatil qawm fala akhbaluha illa bishahidaini adlaini al-kitab wa sunnah. Dan terkadang katanya terbesit dalam benakku sebagian hikmah-hikmah atau makna-makna dari hakikat atau kebenarannya dari kaum, yaitu orang-orang sufi, orang-orang yang mengatakan mereka ahli ibadah dan zuhad itu. Ya, terkadang terbesit dalam pikiran dia seperti itu, makna-makna dari perkataan mereka, ya. Akan tapi dia tidak langsung menerima. Jadi mungkin dalam hidup kita, perjalanan hidup untuk ilmu, terkadang terbesit dalam pikiran kita aman-aman yang hak, ya, terbesit. Apakah kita langsung menerima? Oh iya, ini merupakan bisikan yang baik yang aku terima dalam mungkin selama waktu meditasi atau berhayalkan begitu, terbesit dalam benaknya mana-mana yang indah. Nah, apakah langsung diterima? Oh iya, saya bisa mendapatkan bisikan misalnya yang baik ketika dalam keadaan seperti ini, berarti ini suatu kebenaran. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Akan tapi Imam Ad-Darani tidak akan mungkin menerima hal seperti itu kecuali dengan dua saksi yang adil. Siapa saksinya? Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak mendapatkan dari Al-Quran dan Sunnah dalil menjelaskan kebenaran apa yang terbesit dalam benaknya, dari mana-mana perkataan orang-orang sufi atau yang menyisih sunnah itu, maka dia tidak akan menerimanya. Seperti itu. Jadi yang menjadikan dalil, yang menjadi dalil, yang menjadi hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan sekadar bisikan hal yang seperti itu. Wa qala Junayd, begitu juga Imam Al-Junayd, Imam kalangan Az-Zuhad, mengatakan, dan sebagian orang sufi itu mengagungkan Junayd, karena dia termasuk orang yang zahid dan zuhad. Ya. Beliau mengatakan, ilmuna hada muqayyadun bil kitabi was sunnah. Man lam yaqra al-Qur'an wa yaktub al-hadith la yuqtada bihi fi ilmina hada. Ilmu kami ini, ilmu tentang kesucian jiwa, memperbaiki hati, tentang amalul qulub, di mana ilmu-ilmu yang akan membersihkan jiwa, yang akan menenangkan hati dengan banyak beribadah, tidak tergiur dengan dunia, tertipu dengan kemewahan dunia, tidak sibuk dengan dunia tapi fokus dengan ibadah. Nah, ilmu kami ini, ilmu yang seperti ini, itu muqayyad bil kitabi was sunnah, selalu diberkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dikekang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya man lam yaqra al-Qur'an, barang siapa tidak membaca Al-Qur'an, dan membaca di sini bukan sekadar membaca saja, tapi membaca dengan merenungi. Yaqra al-Qur'an, dan barang siapa tidak membaca Al-Qur'an beserta dengan merenungi dan mentadabburnya, dan tidak menulis hadis dan tidak mempelajari hadis, la yuqtada bihi fi ilmina, tidak boleh diikuti dalam keilmuan kami ini. Artinya para ulama-ulama dahulu, orang yang zuhad, kalangan Hasan al-Basri, Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, dan imam-imam yang lain, itu ilmu mereka. Sekalipun mereka dikenal kalangan para ulama, orang yang zuhad, ya, ilmu mereka masih tetap apa, sesuai atau berkaitan, dikekang oleh ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari keilmuan Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء وأنهم مستغنون عنهم وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة wahli mahdurati asy-syara'i. Dan sungguh telah meluas kerusakan, ya, al-kharq itu yang lubang, ittasa al-kharq itu artinya telah meluas kerusakan, itu maksudnya. Jadi kalau ada kain yang koyak berlubang, itu telah meluas, ya. Jadi ittasa telah meluas al-kharq, artinya telah semakin meluas kerusakan. Fi hadzal bab, atau kerusakan atau kebatilan, ya, di dalam bab ini tentang ilmu-ilmu kebatilan ini. Wa dakhala fihi, dan ilmu-ilmu yang masalah zuhud tadi. Dan telah masuk ke dalamnya sebagian kaum atau segolongan yang lewat ilmu-ilmu seperti itu pada bermacam bentuk kezindikan, kezindikan dan juga ya az-zandaqah wan nifaq, kemunafikan. Wa da'wa, dan da'wa yang mengatakan bahwasanya para wali Allah itu lebih utama daripada nabi. Jadi banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kemunafikan dan zindiq, keluar dari Islam disebabkan masuk ke dalam ilmu-ilmu yang seperti itu, dan mereka meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mendalami ilmu kalam dan filsafat. Bahkan sebagian mengatakan para wali itu lebih utama dari para nabi. Begitu, itu orang-orang sufi, wahdatul wujud, al-hulul, itu mengatakan para wali itu lebih utama daripada para nabi. Seperti itu, jadi kedudukan nubuwah itu di bawah wali, wilayah menurut mereka. Jelas, itu perkataan yang batil. Merupakan akidah prinsipal sunnah, para nabi lebih mulia daripada para wali. Dan para nabi itu aulia Allah. Karena para wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna aulia Allah la khauf alaihim wa lahum yahzanu alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Jadi aulia para wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu wali. Nah, atau annahum mustaghnuna anhum, atau mereka mengatakan ya tidak membutuhkan, merasa tidak membutuhkan ya, terhadap mereka para nabi. Au la tanaqqus, atau menghina atau merendahkan, menghina apa yang dibawa oleh para rasul atau syariat yang dibawa oleh para rasul. Atau ila da'wa al-hulul, terjerumus ke dalam pendakwaan tentang hulul, yaitu Allah itu hulul, menempati atau berada atau menyatu dengan hambanya. Na'udzubillah, atau berada di mana-mana, hulul halla fi makhluqi. Atau al-ittihad, menyatu. Au qawlu bi wahdatil wujud. Itu wahdatul wujud. Jadi semua yang ada ini adalah merupakan jelmaan dari Zat yang Maha Kuasa menurut mereka. Jadi makhluk Allah bersatu dengan makhluk menurut orang-orang wahdatul wujud. Ini jelas perbuatan yang kufur. Ya, perbuatan yang kufur dan keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, dan yang selain itu dari dasar-dasar kekufuran, kefasikan dan juga maksiat. Seperti dakwah yang mengatakan yang menghalalkan segala sesuatu, ibahiyah, menghalalkan segala, dan juga wahalli mahduratil ihram, dan menghalalkan larangan-larangan syariat. Jadi dari pintu inilah orang-orang terjerumus ke dalam pemahaman, pemikiran ideologi atau wahdatul wujud, atau merendahkan para anbiya dan mengangkat orang-orang para aulia menurut mereka, dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan kepada syariat dibawa oleh para nabi. Nah, ini jelas kata Imam merupakan, Imam Ibnu Rajab, merupakan kebatilan yang telah terjerumus ke dalamnya orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam keilmuan mereka. Nah, wa adkhalu fi hadha at-tariq asya' katsira laysa min ad-din fi syai', mereka memasukkan ke dalam metode seperti ini perkara-perkara yang banyak sekali yang bukan, yang tidak satu pun dari bagian agama, tidak satu pun dari perkara agama. Fa ba'du hazamu annahu yahsul bihi tarqiqul qulub kal ghina' wa raqs, sebagian menyangka, menduga bahwasanya dengan cara seperti itu akan terjadi apa, untuk terqiqul qulub, untuk melembutkan hati, untuk hati-hati yang keras dan mereka itu dengan cara-cara itu al-ghina, nyanyian dan raqs, nyanyian dengan dan juga menari. Jadi orang-orang sufi itu dalam zikir-zikir mereka menggunakan nyanyian. Kita melihat, sering juga mendengar di sini kan begitu. Salawat zikir itu dengan apa? Nyanyian, salawat-salawatnya, pujian-pujian kepada nabinya itu dengan nyanyian. Dan itu terkadang dalam sebagian daerah tempat itu dengan disertai dengan apa? Dengan tarian. Begitu mereka beribadah menurut mereka. Dan itu telah maklum dan lumrah di kalangan orang-orang sufi. Jadi bahkan itu merupakan nyanyian mereka, itu merupakan bacaan mereka dan siraman hati mereka dengan nyanyian tadi. Jadi dengan pikirnya, salawat-salawatnya nanti nyanyi, begitu, musik-musik. Dan itu kita mendengar dan melihat sampai detik ini, dan itulah pada dasarnya karena mereka lebih mengutamakan hal seperti itu. Dan dengan bisikan setan, bahwasanya cara sebetulnya yang akan membantu mereka untuk mendekatkan diri, itu menurut mereka. Wa ba'dhum zamu annahu yuradu li riyadatin nufus li ishqi suwar al muharrama wa nadhariha, sebagian mengatakan ingin melatih jiwa, membiasakan jiwa dengan mencintai ya, gambar-gambar yang haram ya, foto-foto yang diharamkan, wa nadhariha, dan melihat padanya. وبعضهم زعموا وبعضها زعموا انه لكسر النفوس والتواضع لكسب شهرة اللباس, sebagian menyangka, menduga bahwasanya itu untuk mengekang ya, jiwa, atau memecahkan keinginan jiwa, atau ya dorongan jiwa, hawa nafsu, wattawadu ada untuk menimbulkan rasa tawadu ka syuhratil libas, ya, seperti pakaian-pakaian yang ya, menjadi pakaian yang populer, kan begitu. Jadi wa ghairi dzalika mimma lam ta'ti bihi syariah, dan yang lainnya yang tidak pernah didapatkan atau dibawa oleh syariat. Wa ba'duhum yasuddu an dzikrillah, dan sebagiannya itu melarang atau menghambat dari zikir kepada Allah dan dari salat seperti nyanyian atau melihat pada hal yang haram. Wa syabahu bidzalika alladziina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Dengan hal seperti itu mereka telah menyerupai orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan. Itu orang sufi seperti itu. Jadi agama itu permainan. Untuk melihat nyanyian-nyanyian dalam salawat-salawat dan musim-musim dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tek tek tek tek tek tek tek. Kan begitu? Hah? Pernah enggak dengar seperti itu? Kan begitu? Itulah. Jadi itu bagian dari agama mereka. Setelah itu nanti mukaddimahnya baca Al-Qur'an itu baru nyanyi lagi. Dan nyanyinya lebih panjang daripada mukaddimah Qur'annya. Begitu. Nah itu acara ritual mereka seperti itu. Itulah perbuatan orang sufi. Dan dari situ mulainya, munculnya tadi. Jadi, karena mereka telah meninggalkan Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, ini muncul dari pemahaman sufi dan yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dalam berilmu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kalau untuk mendengar seperti itu, jangan heran. Karena itulah agama mereka. Jadi as-sama, pendengaran atau hiburan hati itu ada dua. Ya, sama al-Qur'ani rahmani wa sama as-syaitani. Ya, nah, yang jadikan mereka sebagai pendengaran atau hiburan atau yang akan menghibur diri mereka itulah. Yang dibisikkan oleh syaitan bentuk nyanyian dan apa namanya itu musik-musik yang seperti itu. Oleh karenanya orang yang seperti itu boleh dikatakan tidak pernah membaca Al-Quran. Dan itu pun baca Al-Quran hanya kadar di lisannya saja. Terkadang sebagian satu hari itu bisa menamakan Al-Quran. Selesai. Satu hari selesai. Tapi apa artinya dari dia menyamarkan kuasa satu hari kalau tidak memahami makna? Tidak ada manfaatnya. Nah, jadi oleh karena itu perhatikan ayol ikhwah bahwasanya ini merupakan manhaj ya atau metode dalam hidup di mana tiada lain jalan untuk selamat dalam berilmu, beramal dan dalam segala aspek agama kecuali kembali pada wahyu, pada syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin hati akan menjadi tenang, tidak akan mungkin jiwa menjadi suci, tidak akan mungkin pemikiran menjadi bersih. Ya, keilmuan menjadi benar kecuali hanya kembali pada wahyu. Adapun hasil rekayasa manusia, hasil pemikiran manusia, hasil renungan manusia, meditasi mereka dan seterusnya, itu semuanya ma anzalallahu biha min sultan. Segala sesuatu yang tidak seluruhnya tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kecuali adalah campuran dari sekian banyak kebatilan kemudian digodok dalam suatu disiplin ilmu yang mereka namakannya ilmu apa? Ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu tasawuf menurut mereka. Itu. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu jadi gabungan dari sekian banyak pemahaman-pemahaman yang baik tasawufnya, kalamnya, falsafahnya dimasukkan ke batinnya wahdul disatukan ilmu tasawuf. Dan juga dalam ilmu tersebut bertingkat-tingkat. Ya, darakat fil batin. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu termasuk ilmu-ilmu yang bid'ah yang tidak ada manfaatnya. Nah, jika Al-Quran dan Sunnah tidak bisa mensucikan diri seseorang, maka tidak satupun metode cara yang akan bisa mensucikan diri mereka. Al-Quran diturunkan, Sunnah disampaikan untuk mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak bisa mensucikan diri seorang, menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya, membersihkan pemikirannya, menanamkan keyakinan pada diri, maka tidak satupun dari perkataan manusia ini yang akan bisa menanamkan hal itu atau mewujudkan hal itu baginya. Oleh karena itu, tiada lain kecuali kewajiban kita adalah untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dalam berilmu, beramal, berakidah, berdakwah, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Naam, at-tamassuk bisunnah najat. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan dan kesuksesan. Demikian karena waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.